Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedi Islam dunia. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun penyejuk kalbu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, qadha atau mengganti sholat wajib dilakukan bagi siapapun yang meninggalkan sholat, baik yang sengaja maupun tidak. Bagi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, harus mengqadha atau mengganti sholatnya sesegera mungkin. Bahkan ia harus mengerjakan sholat qadha atau penggantinya terlebih dahulu sebelum mengerjakan sholat wajib lainnya atau sholat sunnah. Misalnya, ketika ada yang secara sengaja meninggalkan sholat zuhur dan waktunya sudah habis, ia diwajibkan untuk mengqadha atau menggantinya sebelum menunaikan sholat asar. Beda halnya dengan orang yang meninggalkan sholat karena sebab lupa atau ketiduran, maka dianjurkan untuk menyegerakan dan tidak diwajibkan sebagaimana halnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kewajiban sholat qadha atau mengganti ini sekaligus mengukuhkan bahwa bagaimanapun dan dalam kondisi apapun, sholat wajib ditunaikan dan tidak boleh ditinggalkan kecuali bagi perempuan haid. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah meninggal? Jika sebelum meninggal atau jauh hari sebelumnya pernah meninggalkan sholat wajib, apakah juga masih punya kewajiban untuk diqadha atau diganti sholatnya oleh ahli waris? Mayoritas ulama berpandangan tidak boleh mengqadha atau mengganti sholat orang yang sudah meninggal dunia. Karena sholat merupakan kewajiban yang bisa dilakukan dalam kondisi apapun, bahkan sholat dapat dilakukan dengan isyarat sekalipun, sehingga tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk meninggalkan sholat. Dalam Al-Muwatta, Imam Malik menyebutkan keterangan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahwa tidak boleh seseorang puasa menggantikan kewajiban puasa orang lain. Tidak boleh pula seseorang sholat menggantikan kewajiban sholat orang lain. Kecuali seseorang sudah kehilangan kesadaran sama sekali, maka saat itu barulah tidak ada lagi kewajiban sholat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Pena diangkat dari tiga kelompok, dari anak kecil hingga ia baligh, dari orang gila hingga ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, orang yang telah meninggal dunia, sementara dia pernah meninggalkan sholat, baik karena sakit atau ketika sehat, tidak bisa diqadha atau diganti oleh orang lain. Kewajiban keluarganya dalam hal ini adalah memperbanyak doa, istighfar, memohonkan ampun untuknya. Sebagian ulama lainnya memang berpendapat orang yang meninggalkan sholat karena sakit, kemudian dia meninggal dunia, hukumnya wajib membayar fidyah untuk setiap sholat yang ditinggalkan. Besarannya adalah 1 mut atau sekitar 0,6 liter. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi SAW yang dinilai lemah oleh ulama lain. Seseorang tidak harus berpuasa atau sholat untuk orang lain, akan tetapi hendaknya ia memberi makan. Sebagian ulama lain membolehkan mengqadha atau mengganti sholat untuk orang yang sudah meninggal. Bahkan, Imam As-Subki dari mazhab Syafi'i melakukannya untuk sebagian sanak familinya yang telah meninggal. Memang tidak terdapat hadis yang secara tegas menunjukkan kebolehan qadha atau mengganti sholat untuk orang yang telah meninggal. Kebolehan ini didasarkan pada hadis kewajiban qadha atau mengganti puasa bagi ahli waris, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggal dan memiliki tanggungan puasa, wajib bagi keluarganya untuk mengqadhanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Anjuran mengqadha puasa ini disematkan pada sholat karena keduanya sama-sama ibadah fisik. Dalil lain yang dijadikan dasar bolehnya mengganti atau mengqadha sholat juga berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa ada seorang wanita yang bernazar untuk melakukan sholat, kemudian wanita tersebut meninggal. Ibnu Umar berpesan kepada ahli warisnya agar mengqadha atau mengganti sholat wanita tersebut. Begitu pula dengan athar lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah bahwa ada seorang wanita datang kepadanya dan mengatakan bahwa ibunya telah bernazar untuk sholat di Masjid Quba. Maka Ibnu Abbas memerintahkan wanita tersebut untuk melaksanakan nazar ibunya. Masalah yang kemudian timbul dalam masalah qadha atau mengganti sholat adalah, apakah mengganti atau mengqadha sholat yang dilakukan orang yang masih hidup untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia itu pahalanya sampai pada si mayit atau tidak? Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menguraikan pendapat para ulama terkait hal ini. Imam Nawawi menjelaskan, sekelompok ulama berpendapat bahwa pahala seluruh ibadah yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal sampai kepada mereka, baik ibadah sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Dalam Sahih Al-Bukhari, bab orang yang meninggal dan masih memiliki kewajiban nazar, Ibnu Umar memerintahkan kepada orang yang ibunya meninggal dan memiliki tanggungan sholat untuk mengerjakan sholat untuk ibunya. Bagi pendapat yang membolehkan qadha atau mengganti sholat untuk orang yang telah meninggal, muncul masalah baru yang terkadang prakteknya kita temui di masyarakat, yaitu, bolehkah ahli waris membayar orang lain untuk mengqadha atau mengganti sholat si mayit? Para ulama yang membolehkan mengganti sholat bagi orang meninggal menjelaskan bahwa hal ini tidak ditemukan secara jelas dalam fatwa-fatwa para ulama. Tapi dari penjelasan mereka tersirat bahwa tidak boleh membayar orang lain untuk membaca Al-Quran yang kemudian dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Maka dapat disimpulkan hal ini juga berlaku untuk masalah membayar orang untuk sholat. Sebab jika sudah bayar-membayar, maka sesuatu yang tadinya ibadah berubah menjadi transaksional. Maka ibadah tersebut akan kehilangan makna dan pahalanya, sehingga tidak ada lagi yang dapat dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Berbeda jika itu dilakukan tanpa imbalan apapun, maka akan lebih dekat kepada keikhlasan. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazana, gelang, kalung, anting selama ini identik sebagai perhiasan yang digunakan oleh kaum hawa. Namun sekarang perhiasan itu tidak hanya menjadi monopoli wanita. Banyak laki-laki yang juga memakainya. Desain dan bahannya pun disesuaikan dibuat khusus untuk laki-laki. Lalu, apakah hal itu dibenarkan dalam syariat agama? Sebagian besar ulama menyatakan haram hukumnya para pria memakai gelang, kalung, anting, dan perhiasan lainnya yang identik dengan wanita. Perhiasan tersebut dianggap sebagai tindakan menyerupai wanita yang memang disepakati oleh para ulama keharamannya. Bahkan pelakunya akan menuai laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diungkap oleh beliau dalam sabdanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Ketetapan hukum oleh para ulama ini tidak melihat kepada desain atau bahannya. Apakah itu dari karet, aluminium, perak, apalagi emas? Jika terbuat dari emas, maka terakumulasi di dalamnya dua larangan, yaitu larangan menyerupai wanita dan larangan memakai emas untuk pria. Rasulullah SAW melarang pria memakai cincin emas. Hadis riwayat Bukhari. Cincin yang biasanya dibolehkan untuk pria, di dalam hadis tersebut, dilarang jika terbuat dari emas. Larangan ini kemudian ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Emas dan sutra dihalalkan bagi kaum wanita dari kalangan umat kami dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya. Hadis riwayat Nasa'i dan Ahmad. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga menjelaskan larangan ini di dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Kubra. Beliau mengatakan, diharamkan menyerupai kaum wanita dengan memakai perhiasan yang menjadi ciri khas mereka, seperti memakai gelang, gelang kaki, dan yang lainnya. Akan tetapi, tidak semua ulama menyepakati larangan tersebut. Imam Ghazali dan Imam Mutawalli dari mazhab Syafi'i berpendapat menggunakan gelang yang terbuat dari perak dibolehkan bagi laki-laki. Karena larangan menggunakan perak yang disebut dalam berbagai hadis hanya terkait dengan bejana dan peralatan yang seperti itu. Tampaknya di sini, Imam Ghazali dan Mutawalli hanya membatasi larangan pada apa yang disebut secara langsung di dalam hadis. Kebolehan memakai perhiasan perak tidak terbatas pada cincin saja. Para ulama juga mengatakan boleh memakainya untuk menghiasi mushaf dan pedang. Jika mengacu pada pendapat Imam Ghazali tersebut, maka memang tidak dapat dikatakan memakai gelang haram sepenuhnya. Karena gelang yang bisa digunakan pria saat ini secara desain, bahan, dan bentuk berbeda sama sekali dengan yang digunakan oleh wanita. Sehingga alasan pengharaman yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu menyerupai wanita, tidak ditemukan di sini. Apalagi standar menyerupai wanita atau tidak, jika tidak ditemukan dalil langsung dalam teks Al-Quran atau hadis, standarnya dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan masyarakat. Apalagi gelang saat ini tidak hanya dipakai sebagai perhiasan, ada gelang untuk identitas, seperti yang biasa digunakan oleh jamaah haji atau pasien di rumah sakit. Dan ada juga gelang yang digunakan untuk pengobatan, karena terbuat dari bahan-bahan tertentu yang diyakini dapat memperlancar peredaran darah penggunanya. Akan tetapi jika gelang tersebut digunakan sebagai jimat yang diyakini dapat mendatangkan keberuntungan atau menolak bala, maka haram hukum memakainya, dari apapun bahannya. Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW pernah melihat di lengan seorang pria gelang yang dinampakkan padanya. Pria tersebut berkata bahwa gelang itu terbuat dari kuningan. Lalu beliau berkata, untuk apa engkau memakainya? Pria tadi menjawab, ini dipasang untuk mencegah dari wahinah, penyakit yang ada di lengan atas. Nabi SAW lantas bersabda, gelang tadi malah membuatmu semakin lemah. Buanglah. Seandainya engkau mati dalam keadaan masih mengenakan gelang tersebut, engkau tidak akan beruntung selamanya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Selain itu, terdapat hadis lainnya yang menunjukkan larangan menggantungkan nasib pada benda-benda tertentu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggantungkan hati pada tamimah, jimat, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Barang siapa yang menggantungkan hati pada kerang, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya jaminan. Hadis riwayat Ahmad. Adapun anting bagi pria, maka haram hukumnya. Sejauh ini tidak ditemukan satupun pendapat ulama yang membolehkannya. Apalagi secara tradisi dan kebiasaan hingga saat ini, memakai anting adalah perhiasan yang identik dengan wanita. Sehingga pemakainya dapat dikatakan menyerupai diri dengan wanita yang telah dilarang Nabi SAW. Selain itu, perhiasan untuk laki-laki juga tidak boleh berlebihan, sehingga jatuh dalam perbuatan mubazir. Apalagi jika perhiasan tersebut menjadikan pemakainya terjerumus ke dalam sifat sombong. Dan satu hal yang juga menjadi catatan larangan bagi laki-laki memakai perhiasan itu, yaitu tidak menyerupai simbol-simbol khusus agama lain. Jika seorang pria dilarang memakai perhiasan dari emas, lalu bagaimana dengan bayi laki-laki yang biasanya para orang tua atau kerabatnya suka memberi bayi-bayi perhiasan yang kadang terbuat dari emas? Larangan memakai emas bagi laki-laki berdasarkan hadis Nabi SAW berlaku umum, termasuk bayi. Akan tetapi menurut ulama mazhab Syafi'i, larangan tersebut tidak berlaku bagi bayi. Artinya, para orang tua boleh saja memakaikan bayi laki-lakinya cincin ataupun perhiasan emas lainnya. Alasannya karena bayi tidak termasuk mukallaf yang terkena perintah dan larangan syariat, sehingga larangan memakai emas dan sutra untuk laki-laki tidak berlaku bagi bayi. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, bismillah. Inilah ucapan zikir yang singkat dan mudah diucapkan tapi punya banyak manfaat. Ungkapan sederhana namun tersirat motif perbuatan yang mengubah status perbuatan. Mengubah kebiasaan dan pekerjaan menjadi ibadah. Mengubah aktivitas sehari-hari menjadi bernilai tinggi. Berangkat ke tempat kerja pagi-pagi sekali, berjibaku dengan kemacetan dan kesibukan pagi demi membahagiakan keluarga dan orang yang dicintai. Basmalah berarti mengucapkan bismillah, baik melalui lisan atau tulisan. Dengan ucapan bismillah, semua rutinitas ini dapat bernilai ibadah. Makan dan minum memberi gizi dan asupan bagi tubuh agar kuat menjalani aktivitas sehari-hari menjadi bernilai ibadah jika mengucapkan bismillah. Pulang kerja, bercengkrama dengan keluarga, tertawa dan bercanda dengan bismillah, semua kebahagiaan rumah tangga itu bisa menjadi ibadah. Bismillah, dengan nama Allah kita mulai, dengan nama Allah kita jalani, dengan nama Allah menjadi panduan kita. Begitu dahsyatnya ucapan ini bisa mengubah kebiasaan sehari-hari menjadi bernilai ibadah. Yang mengubah makan, tidur, bekerja, rekreasi, interaksi kita dengan orang lain, dicatat sebagai sebuah amal soleh oleh para malaikat. Mengapa bacaan ini begitu istimewa? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, Nabi SAW bersabda, setiap perkara kehidupan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus. Artinya adalah kurang barokahnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ulama kontemporer menjelaskan, hikmah yang tersimpan dalam mengawali perbuatan dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah demi mencari barokah dengan membacanya. Karena ucapan ini adalah kalimat yang berbarokah, sehingga apabila disebutkan di permulaan kitab atau di awal risalah, maka hal itu akan membuahkan barokah baginya. Selain itu, di dalamnya juga terdapat permohonan pertolongan kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim, dengan menyebut nama Allah yang tidak akan bisa memudaratkan bersama namanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Pada setiap hari di waktu subuh dan sore sebanyak 3 kali, maka tidak akan memudaratkan baginya sesuatu apapun. Hadis riwayat Tirmizi. Karena keberkahan itulah beberapa keadaan dan ibadah dikaitkan dengan bacaan basmalah. Misalnya, ketika makan jika tidak membaca basmalah, maka setan ikut makan bersama kita. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setan akan ikut menyantap makanan yang tidak diawali dengan membaca Bismillah sebelum makan. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Peringatan Nabi SAW ini disampaikan terkait dengan penuturan Huzaifah radhiyallahu anhu yang mengatakan, apabila kami makan satu nampan bersama Nabi SAW, kami tidak berani mengambil makanan hingga Nabi SAW yang mengawali mengambilnya. Suatu ketika kami makan satu nampan bersama Nabi SAW, tiba-tiba ada anak kecil nyeruduk untuk mengambil makanan. Lalu Nabi SAW memegang tangannya. Kemudian datang lagi orang Badui nyeruduk untuk mengambil makanan, dan tangannya langsung dipegang oleh Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan akan ikut menyantap makanan yang tidak diawali dengan membaca Bismillah sebelum makan. Setan datang dengan memanfaatkan anak kecil ini agar bisa ikut menyantap makanan. Lalu aku pun memegang tangannya. Kemudian setan datang lagi dengan memanfaatkan orang Badui itu agar bisa ikut menyantap makanan. Lalu aku pegang tangannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya tangan setan itu sedang saya pegang bersamaan saya memegang tangan kedua orang ini. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan anak kecil agar ketika makan diawali dengan membaca basmalah. Umar bin Abi Salamah menuturkan, waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah SAW, tanganku berseliweran dinampan saat makan. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai anakku, bacalah Bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Selanjutnya seperti itulah cara makanku setelah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana jika lupa membaca basmalah sebelum makan? Jika lupa, kita bisa membaca bacaan ini. Bismillahi fi awwalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah di awal dan di akhir. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu makan, hendaklah mengucapkan bismillah. Maka jika lupa mengucapkan bismillah di awalnya, ucapkanlah bismillahi fi awwalahu wa akhirahu. dengan nama Allah di awal dan di akhir. Dengan demikian, dia seperti makan dari awal lagi, dan setan terhalangi untuk ikut makan bersamanya, yang mana sebelumnya dia telah mendapat bagian dari makanan tersebut. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Sunni. Dengan demikian, membaca basmalah dalam semua aktivitas kita sehari-hari menjadikan kualitas hidup kita selalu akan diliputi oleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya, ibadah-ibadah semacam ini memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Semoga kita selalu dapat mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi dan mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.